Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim." Tidak ada kemenangan kecuali, sering kita sebutkan, apabila diawali dengan peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, menunjukkan kepada pengkhususan, pembatasan. Tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha perkasa. Surat Ali Imran ayat 126. Ini ayat Surat Ali Imran ayat 160 sama dengan Surat Ali Imran ayat 126. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ay in yumdidkumullahu binasrihi wa ma'unatihi fala ghaliba lakum. Maksudnya, apabila Allah membantu kalian dengan pembelaan dan pertolongannya, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kalian. Falau ijtama'a 'alaikum man fi aqtariha wa ma 'indahum min al-'adadi wal-'udadi li'anna Allaha la mughaliba lakum la mughaliba lahu. Walaupun orang yang berada di setiap penjuru berkumpul untuk mengalahkan kalian dengan segala sesuatu yang mereka miliki berupa jumlah pasukan dan perlengkapan. Al-adad itu jumlah pasukan, al-udad itu perlengkapan. Karena tidaklah ada yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada kekuasaan Allah, bahwa tidak ada yang mengalahkan Allah. Makanya pelaku riba pasti kalah, pelaku riba pasti binasa. Kenapa demikian? Karena Allah mengumumkan peperangan kepada pelaku riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkannya, maka Allah mengumumkan terhadap kalian peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berperang dengan Allah, maka tidak akan pernah menang. Karena ini, karena tidak ada yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa qad qahara al-ibada wa akhadha bi nawasihim. Fala tataharraku dabbatun illa bi idzni. Wala taskunu illa bi idzni. Contoh kemudian bagaimana kekuasaan Allah? Allah telah menguasai hamba-hambanya dan telah mengendalikan hidup mereka. Hidup kita, bahkan hidup seluruh alam semesta ini di bawah kuasa Allah. Kalau kata Allah mati, mati. Kalau kata Allah tidak bergerak, tidak bergerak. Tidaklah ada seekor hewan melata pun yang bergerak, melainkan pasti dengan izinnya. Dan tidak pula diam, melainkan pasti dengan izinnya. Maka tidak akan ada yang bisa pernah menang melawan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa dan maha perkasa. Maha kuasa dan maha perkasa. Kemudian wa iyakhdhulkum wa yakilukum ila anfusikum aman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Jika Allah membiarkan kalian tidak mendapat pertolongan, maksudnya membuat kalian bersandar pada diri kalian sendiri. Nah, ini yang paling berbahaya. Allah membiarkan kita bersandar pada diri kita. Ini sangat-sangat berbahaya. Jangan sampai Allah membiarkan kita mengurus diri kita sendiri. Makanya kan ada doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit. Janganlah, perbaikilah seluruh urusan kami. Dan janganlah sandarkan diri kami kepada diri kami, walau sekejap mata. Nah, ini urusan dalam hal apapun, baik dalam perkara ibadah atau perkara duniawi, maka pantas untuk berdoa seperti ini. Jangan sandarkan urusan kami kepada diri kami, karena pasti tidak akan becus. Karena kita tidak tahu apa yang baik untuk kita ke depan harinya. Maka doa ini pantas sering dibaca oleh seorang muslim. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Kenapa tidak bersandar kepada diri kita? Karena hanya Allah yang mengetahui kebaikan untuk kita. Kita tidak mengetahui kebaikan untuk kita kecuali Allah memberitahukannya. Entah itu dalam perkara duniawi atau perkara ukhrawi. Perkara duniawi, misalkan mencari pekerjaan, mencari istri, kemudian berusaha mendapatkan anak, membangun rumah, kemudian membuat perusahaan, dan semisalnya. Maka sering-sering berdoa ini. Fala takilni ila nafsi tarfata'i. Jangan sandarkan diriku kepada diriku, walau sekejap mata. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah berlepas diri, pasti binasa orangnya. Seperti misalkan dalam surat Al-Taubah, Allah berlepas diri kepada orang-orang yang munafik. Bara'atun minallahi wa rasulih. Allah berlepas diri dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang munafik. Ini pasti binasa. Jangankan di akhirat, di dunia dia binasa. Nah, ini perkara penting, ya. Wa yakilukum ila anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah membuat kalian bersandar pada diri kalian sendiri? Maka siapakah gerangan yang dapat menolongmu sesudah ini? Tidak akan ada yang bisa menolong. Fala budda an tankhadhalu walau a'anakum jami'al khalqi. Wa fi dhibni dhalika al-amru bil istinsari billahi wal i'timadu 'alayhi wal bara'atu min al hawli wal quwwah. Wa li hadha qala wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Maka pastilah kalian akan terlantar walaupun seluruh makhluk menolong kalian. Ini persis seperti ayat, seperti hadis qudsi. Ibnu Adam, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin wahidin, thumma wahai anak Adam, kalau seandainya kalian dari generasi pertama sampai generasi terakhir, manusianya sampai jinnya, ala ain yanfa'uka lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka berkumpul dalam sebuah tempat ingin memberikan kepadamu manfaat, maka tidak akan pernah bisa mereka memberikan manfaat dengan sesuatu apapun kecuali dengan yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untukmu. Sebaliknya, kalau seandainya manusia dari generasi pertamanya sampai terakhirnya, begitu juga jin, istama'u ala an yadurruk, mereka berkumpul untuk membahayakanmu. Lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat, keburukan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untukmu. Rufi'atil aklam wa jaffatish suhuf. Pena pencatat takdir di Lauhul Mahfudz sudah diangkat. Lembaran-lembaran Lauhul Mahfudz sudah kering. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang dia akan menang apabila dimenangkan oleh Allah. Dia akan kalah apabila dikalahkan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang memberikan kemenangan kalau Allah mengalahkan. Dan sebaliknya, tidak ada seorang pun yang memberikan kekalahan kalau Allah memenangkan. Dalam perkara itulah datangnya perintah untuk memohon pertolongan kepada Allah, bersandar kepadanya dan berlepas diri dari daya dan kekuatan sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Karena kemenangan hanya di sisi Allah, pertolongan hanya dari Allah, kekuatan hanya milik Allah, maka pada saat itulah kita bertawakal hanya kepada Allah. Dan ayatnya berbunyi, wa'alallah falyatawakkalil mu'minun. Ini sering yang saya sebutkan. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-ikhtisas. Mengedepankan yang semestinya diakhirkan menunjukkan kepada pengkhususan. Ada pada ayat ini. Wa'alallah, hanya kepada Allah. Jadi kepada Allah hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Semestinya kepada Allah ini di akhir. Orang-orang beriman bertawakal kepada Allah. Ini kepada Allahnya diawalkan. Kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Untuk apa diawalkan? Untuk pembatasan. Untuk tauhid, untuk pengkhususan, yang artinya yang akhirnya diterjemahkan dengan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal, tidak kepada selain Allah. Ya, wa 'alallah falyatawakkalul mu'min. Jadi kata-kata wa 'alallah falyatawakkalul mu'min itu terdapat tauhid, karena mendahulukan yang semestinya diakhirkan. Itu kaedah. Mendahulukan yang semestinya diakhirkan menunjukkan kepada pembatasan. Lihat saja terjemahannya. Karena itu hendaklah kepada Allah saja. Pasti ada begitu. Hanya sama. Hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Kenapa? Nah, ini menunjukkan bahwa agar orang bertawakal, kiatnya adalah meyakini Allah yang Maha Kuasa satu-satunya. Kiatnya meyakini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi kemenangan, Maha Pemberi kemuliaan. Karena di dalam ayat yang lain, kalau Allah sudah menghinakan seseorang, tidak ada yang bisa memuliakannya. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu memuliakannya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, hampir sama dengan ayat-ayat yang kita baca tadi, surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 18. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian penulis mengatakan, taqaddumul ma'muli yu'adzanu bil hasr. Atau yu'adzanu bil hasr. ay 'ala Allahi tawakkalu la 'ala ghairihi. Ini yang saya sebutkan tadi. Beliau mengatakan, penulis mengatakan, mendahulukan objek, itu dalam bahasa Arabnya maf'ul bihi itu objek. Memberikan peringatan akan makna pembatasan. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Ya. Selalu seperti itu. Sama kalau kita baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya mendahulukan objek yang semestinya diakhirkan, didahulukan. Ya, menunjukkan kepada pembatasan, memberikan peringatan pembatasan. Maknanya kepada Allah saja kalian bertawakal dan tidak kepada selainnya. Ya. Maka karena telah diketahui bahwa hanya dialah satu-satunya pembela, maka annahu huwan nasir wahdah fal i'timadu alaihi tauhid muhassilin lil maqsud. Yang artinya, maka bersandar kepadanya adalah sebuah pengesaan yang menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Tauhidu muhassilin lil maqsud. Bersandar hanya kepadanya berarti menunjukkan kepada satu-satunya yang diharapkan untuk bisa memberikan apa yang diharapkan. Wal i'timadu ala ghairihi syirkun ghairu nafi'in li sahibihi bal darrun. Yang artinya, dan sedangkan bersandar kepada selain Allah adalah sebuah kesyirikan yang tidak berguna bagi pelakunya, bahkan akan memudaratkannya. Wa fi hadhihi al-ayah al-amru bitawakkul 'ala Allah wahdah wa annahu bihasbi imanil 'abdi yakunu tawakkuluhu. Ayat ini mengandung perintah untuk bertawakal kepada Allah semata, bahwasanya, nah ini penting ini, sebesar kadar keimanan seorang hamba, sebesar itu pula kadar tawakalnya. Jadi tawakal itu menunjukkan tanda iman. Siapa yang sering bersandar kepada selain Allah, maka pada saat itu dia berarti apa? Kurang iman. Kurang iman. Yang ingin mengukur kuatnya keimanan dirinya terhadap Allah, lihat tawakalnya kepada Allah. Nah, timbul pertanyaan, tawakal itu apa? Tawakal itu adalah sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbi naf'in aw daf'i dharrin ma'a fi'lil asbab. Kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tawakal adalah bersandar hati dengan sebenarnya kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau menahan mudarat disertai dengan mengerjakan sebab. Itu tawakal. Sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbi naf'in aw daf'i dharrin ma'a fi'lil asbab. Artinya bersandar dengan sebenarnya kepada Allah dalam meraih keinginan atau menahan keburukan disertai dengan mengerjakan sebab. Jadi mengerjakan sebab tidak menafikan tawakal. Orang sakit berobat itu bukan berarti tidak bertawakal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang Badar atau perang Uhud, sebagaimana perkataan Anas bin Malik, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara yauma Uhud bidir'ain. Nabi Muhammad SAW pada perang Uhud, beliau memakai dua lapis baju perang. Padahal beliau Sayyidul Mutawakkilin. Beliau adalah orang-orang yang pemimpin dari orang-orang yang bertawakal. Beliau memakai perang penutup kepala, penutup kepala perang, ya, untuk berperang. Ini tidak menunjukkan bahwa beliau tidak bertawakal. Tetapi ingat, mengerjakan sebab, dia hanya sebatas sebab, bukan bersandar kepada sebab. Ya, bukan bersandar kepada sebab, karena sebab bisa menjadi sebab apabila Allah takdirkan untuk menjadi sebab. Apabila Allah belum takdirkan dia menjadi sebab, tidak akan pernah bisa menjadi sebab. Maka Imam Al-Qayyim mengatakan bahwa al-amalu la yunafit tawakkul. Mengerjakan sebab tidak menafikan tawakkal. Ma'a adamir rukuni ilaih. Tetapi disertai tidak boleh bersandar hati kepada sebab. Nah itu dia. Ya, tidak boleh bersandar hati kepada sebab. Nah ini penting ini. Sebesar keimanan seseorang, sebesar itu tawakkalnya. Tanda keimanan adalah tawakkal. Nah, sekarang bagaimana bertawakkal? Sudah saya sebutkan tadi. Dan ingat juga masalah tawakal. Tawakal tidak menunjukkan kepada kepasrahan. Pasrah tidak mengerjakan sebab. Seperti misalkan cerita dari Abdullah bin Abbas. Kana ahlul Yaman yahujjun wa la yatazawwadu. Penduduk Yaman berhaji. Tapi tidak membawa bekal. Wa qalu nahnul mutawakkilun. Dan mereka berkata, kami bertawakal kepada Allah. Fa idza jaa Makkah, apabila mereka sudah sampai kepada kota Mekah, mereka minta-minta. Nah, ini berarti namanya pasrah, bukan tawakal. Dalam bahasa Arabnya tawakul, bukan tawakkalun. Beda. Ya. Makanya turun firman Allah yang berbunyi wa tazawwadu. Berbekallah kalian wahai orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Yang jelas ini perkataan besar, perkataan agung. Sebesar kadar keimanan seseorang, sebesar itu pula kadar tawakkalnya. Jadi kita bisa mengukur iman kita sebesar apa dengan cara kita melihat tawakal kita kepada Allah. Bersandar diri kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan ayat yang menarik. Saya terkesan ayat ini, ayat 161. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa sesuatu yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan. Dengan pembalasan setimpal sedang mereka tidak dizalimi. Surat Ali Imran ayat 161. Ayat ini bercerita tentang ghulul. Ghulul artinya adalah harta rampasan perang. Yang diambil sebelum dibagikan. Itu namanya ghulul. Ya. Dan ayat ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Qurtubi sendiri menyebutkan ada 11 permasalahan pada ayat ini. Sedangkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan juga banyak faedah dari ayat ini. Jadi, saya ini ngajar atau kita ini belajar kitab tafsir Sa'di, saya baca 3 buku tafsir As-Sa'dinya sendiri, kemudian tafsir Imam Ibnu Katsirnya, kemudian tafsir Al-Qurtubi. Taib. Apa yang dimaksud dengan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang? Maksudnya apa? Kata Abdullah bin Abbas, kata Imam Mujahid, kata Al-Hasan Al-Basri dan ahli tafsir lainnya dari generasi salafus saleh, ma yambaghi li nabiyyin an yakhun. Tidak pantas untuk seorang nabi berkhianat, yaitu dengan cara menyembunyikan harta rampasan perang. Tidak pantas, ya. Dan ini adalah bantahan dari Allah untuk orang-orang yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Ya. Sebagaimana cerita Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, faqadu qatifatan yauma Badr. Artinya kaum muslimin pada hari perang Badar mereka kehilangan qatifah. Qatifah itu semacam harta pada perang Badar. Kan menang perang Badar. Lalu pada perang Badar mereka kehilangan qatifah. Kemudian mereka mengatakan la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha. Oh, mungkin Rasulullah sallallahu mengambilnya. Turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa hadhihi al-ayah wa ma kana nabiyyin an yaghul, tidak pantas seorang nabi untuk berkhianat dalam harta rampasan, nazalat fi qatifatin hamra fuqidat yauma Badar, turun disebabkan, ayat ini turun disebabkan karena sebuah qatifah hamra, kain merah, hilang pada peperangan Badar. Kain merah hilang pada peperangan Badar. Lalu orang-orang berkata, akhadha. Rasul yang ambilnya. Maka Allah membalas. Wa ma kana nabiyyin ay yaqul. Tidak pantas seorang nabi berkhianat mengambil harta rampasan perang, tidak memberikannya atau menyembunyikan harta rampasan perang. Di dalam perkataan Abdullah bin Abbas yang lain, bahwa yang menuduh ini orang-orang munafik. Ittahamal munafiquna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in fuqid. Orang-orang munafik menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil sesuatu yang hilang. Maka ini sebenarnya adalah ayat ini sebenarnya ayat pembebasan dari Allah atas tuduhan tersebut. Ya, sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, wa hadhihi tabri'atun lahu shalawatullah wa salamuhu alaihi an jami'i wujuhil khiyana fi ada'il amanah wa qasamil ghanimah wa ghairihi dzalik. Pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa ini? Dari seluruh sisi khianat di dalam menunaikan amanah dan pembagian harta rampasan perang. Ya, pembagian harta rampasan perang. Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan khianat di sini adalah Nabi membagi kepada sebagian, sebagian yang lain tidak dapat bagian. Nah, ini sebagian mengatakan seperti itu. Dan ini salah satu dari hukum berjihad. Hukum berjihad apabila dapat harta rampasan perang, diharamkan untuk mengambil harta rampasan perang tersebut sebelum dibagikan. Dan pengambilan harta rampasan perang tersebut sebelum dibagikan namanya apa? Ghulul. Namanya ghulul. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan wal ghululu huwa al kitmanu min al ghanimati wal khiyanatu fi kulli malin yatawallahu al insan wa huwa muharramun ijma'an. Ghulul adalah menyembunyikan harta ghanimah, harta rampasan perang, dan berkhianat pada setiap harta yang dipegang oleh seseorang. Termasuk ghulul adalah semua harta yang diambil. Jadi korupsi itu ghulul, bahasa Arabnya. Ya, ngambil harta orang yang semestinya untuk orang banyak, diambil untuk diri sendiri, itu namanya apa? Ghulul. Karena berkhianat pada setiap harta yang dipegang oleh seseorang. Wali anak yatim mengambil harta anak yatim kalau anak yatimnya sugih. Ini ghulul namanya. Ya. Kemudian juga termasuk ghulul adalah hadayal ummal, hadiah para pegawai, para pekerja. Nih, guru PAUD hati-hati ya, guru TK harus benar-benar diterapkan keislaman. Karena kita mengusung nama Islam. Kalau ada hadiah dari wali murid, wali santri, maka tidak boleh diberikan atas nama dia guru. Karena kalau seandainya diberikan, maka berarti dia ghulul. Berkhianat pada setiap harta yang dipegang. Ya. Dan itu perlu keimanan, ketakwaan. Menolaknya perlu dibutuhkan keimanan dan ketakwaan. Ya. Karena mungkin sudah menolong anaknya, bisa baca Quran, bisa hafal Quran, orang tuanya kemudian bersemangat memberikan hadiah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala jalasa fi baiti abihi wa ummi?" Coba guru tersebut duduk di rumah orang tuanya, tidak ngajar. Ini saya tidak dapat hadiah. Artinya hadiahnya itu karena pekerjaannya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, hati-hati pada ikhwan, terutama pegawai-pegawai yang sudah dapat gaji tetap. Lalu Ustadz, kalau wali murid ingin berkontribusi untuk memberikan apresiasi, penghargaan kepada guru-gurunya bagaimana? Kasih ke kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang akan memberikannya. Sehingga bukan dari wali murid, tetapi dari kepala sekolah. Wah, kalau kayak itu kayaknya dikacak kepala sekolah. Nah, itu tinggal amanah. Amanah dari kepala sekolah. Ya. Karena biasanya kalau terjadi ghulul, maka akan terjadi ketimpangan sosial. Yang paling banyak menyumbang, yang paling banyak diperhatikan. Bahkan tidak sedikit di sebagian pesantren, kadang-kadang santri-santrinya tidak tinggal di asrama pesantren, tinggal di rumah tersendiri. Ya. Di rumah tersendiri, tidak tinggal di asrama, padahal dia santri. Di dalam rumah ada TV, ada PlayStation, ada makan sendiri, padahal dia santri. Kenapa bisa demikian? Karena abahnya penyumbang untuk pesantren itu. Dan itu tidak akan bisa terjadi insyaallah di Intan Ilmu. Siapapun yang nyumbang, ente mau nyumbang, nyumbang. Enggak nyumbang, enggak usah. Minta dispensasi, kita enggak perlu. Ini anak saya sudah 5 pesantren ditolak mohon di Intan Ilmu diterima. Saya akan nyumbang satu gedung. Enggak bisa. Karena kita tagline-nya unggul. Unggul itu kan tagline kita tiga. Unggul, amanah, berakhlak. Unggul itu adalah mengerjakan amal ibadah, mengerjakan seluruh aktivitas atau amal, mengerjakan ucapan dan amal perbuatan sesuai dengan kualitas yang maksimal. Diambilkan dari hadis Rasul, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang mengamalkan amalan, hendaklah dia kerjakan dengan maksimal, tidak boleh ecek-ecek. Maka seperti itu. Maka hati-hati ghulul. Gurunya pun seperti itu. Sangat diwanti-wanti untuk tidak mengerjakan ghulul. Para perawat, hati-hati ghulul. Karena nanti di sini mau mati, di sini tidak mau mati, tapi ini banyak yang ngasih hadiah kepada perawat tersebut. Ini tidak diperhatikan. Padahal mau mati. Sedangkan ini yang diperhatikan. Ulul menimbulkan ketimpangan sosial dan perbuatan zalim. Jadi ulul itu umum, bukan hanya sekedar harta rampasan perang yang disimpan, disembunyikan, diambil sebelum dibagikan, tapi semua harta yang didapatkan dengan cara yang diharamkan sebagai bentuk pengkhianatan. Kemudian penulis mengatakan, bal huwa wa huwa muharramun ijma'an. Gulul ini adalah haram menurut ijma', bahkan dosa besar. Ya. Bahkan dosa besar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Imam Al-Qurtubi, qala al-ulama wal ghulul kabiratun minal kaba'ir. Ghulul adalah sebuah dosa besar, termasuk dari dosa-dosa besar yang ada. Bidalili hadhihi al-ayah, dengan dalil ayat ini. Ali Imran ayat 161. Ya. Kemudian juga hadis Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa ghulul adalah dosa besar. Annahu yahmiluhu ala unuqih. Qad qala fi mid'am walladhi nafsi biyadihi inna ash-shamlata allati akhadha yawma Badr yawma Khaybar minal maghanim lam tusibha al-maqasim litashta'ilu alayhi naran latashta'ilu alayhi naran. Sesungguhnya surban yang diambil pada peperangan Khaybar dari harta rampasan perang yang belum dibagikan, sungguh akan menyala api. Surbannya menyala api. Kemudian falamma sami'a an-nasu dzalika ja'a rajulun bi syirakin aw syirakaini ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar hadis tersebut, ada orang datang membawa sendal atau dua sendal atau tali sendal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syirakun au syirakani minnar. Dua tali sendal ini akan menjadi api neraka di hari kiamat. Itu dua tali sendal. Bagaimana sendalnya? Bagaimana yang lebih dari itu? Maka hati-hati ya para ikhwah. Kemudian juga di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan, termasuk daripada ghulul adalah hadayal ummal, hadiah para pekerja. Ini juga termasuk daripada ghulul, hadiah para pekerja. Ya, wa minal ghululi hadayal ummal, termasuk daripada ghulul adalah hadiah para pekerja. Wa hukmuhu fil fadhihati fil akhirah hukmul ghal, dan hukumnya dihinakan nanti di akhirat adalah seperti orang yang mengambil harta rampasan perang yang belum dibagikan. Ya, dia dihinakan seperti orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Rasulullah SAW pernah ista'mala rajulan minal azd. Beliau mengutus seseorang sebagai ketua pasukan perang, dan orang ini berasal dari al-azd. Yuqalu lahu Ibnu Lutaibah. Namanya Ibnu Lutaibah. Kemudian setelah berperang, maka dia mengatakan, hadza lakum wa hadza uhdiyali. Ini bagian kalian, ini bagianku. Maksudnya ini hadiah dari orang-orang untukku. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mimbar wa hamidallah wa asna alaihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Tidaklah beliau naik ke atas mimbar kecuali itu penting. Kemudian beliau memuji Allah, beliau menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda, "Ma balul 'amiri nab'atha?" Ada apa dengan seorang pekerja yang kami utus dia? Fayaji'u fayaqul hadza lakum hadza uhdiyani. Lalu dia mengatakan, ini bagian kalian dan ini bagianku, dihadiahkan kepadaku. Ala jalasa fi baiti ummi aw abi? Coba dia duduk di rumah orang tuanya, bapak ibunya. Fayanzura ayyuhda ilaihi amla? Apakah dia diberikan hadiah atau tidak? La ya'ti ahadun minkum bi syai'in min dzalika illa ja'a yaumal qiyamah. Tidaklah orang mengerjakan hal itu sedikit pun dari kalian kecuali nanti datang di hari kiamat. In kana ba'iran falahu rugha wa in kanat baqaratan falahu khuwar aw syatan tay'ar. Kalau seandainya itu adalah sapi, maka sapi tersebut akan ada suaranya. Kalau seandainya dia unta, akan ada suaranya. Kalau seandainya dia kambing, akan ada suara. Maksudnya dia pikul sapi, unta atau kambing tersebut. Tsumma rafa'a yadayhi hatta ra'ayna 'ufratay ibtayhi, tsumma qala Allahumma hal balagh, Allahumma hal balagh. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya menunjuk kepada ke atas sampai kami melihat putihnya kedua ketiak Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Allah, saksikan aku sudah menyampaikan. Ya Allah, saksikan aku sudah menyampaikan." Ini penting menunjukkan perkara yang tidak sembarangan. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai seseorang mengerjakannya. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Abu Daud, "Man ista'malnahu 'ala 'amal faruziqnahu rizqan, fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul." Barang siapa yang kami pekerjakan atas sebuah pekerjaan lalu kami gaji dia. Maka apa yang dia ambil selain gaji itu, ini ghulul, dosa besar. Jangan sembarangan. Ya. Jangan sampai masuk ke dalam perkataan sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Innakum la ta'maluna amalan hiya fi a'yunikum adaqqu minasy syi'ar." Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan dan kalian menganggap amalan tersebut lebih ringan daripada rambut. In kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kami menganggapnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada dosa besar yang membinasakan seseorang pelakunya kepada ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ini. Ini para guru ya, nasihat hati-hati. Kemudian harus diberitahukan agar kemudian harus mencari tindakan preventif, tindakan pencegahan sebelum terjadi. Ya, diberitahukan kepada para wali santri seperti itu. Karena dia sudah bergaji. Kalau belum bergaji, enggak jadi masalah. Kalau seandainya pekerjaannya memang gajinya dari itu, tidak jadi masalah. Seperti misalkan para pelayan di hotel memang diperbolehkan. Memang servis mereka, kerjaannya itu servis. Jadi diperbolehkan untuk melakukan seperti itu. Sebaik dia melakukan servis, sebaik itu pula dia akan dapat tips. Nah, ini tidak masalah. Tapi kalau seandainya pekerjaannya bukan itu, maka pada saat tersebut mengambil harta, mengambil hadiah termasuk dari ghulul. Rugilah hadiah paling berapa, paling seberapa. Tapi memang manusia seperti itu. Kalau dikasih hadiah itu senang. Itu sifat manusia. Sebesar apapun, kalau sekecil apapun dia dikasih hadiah. Coba pian, orang-orang sugih dibawa traktir makan, ketujuh banar. Padahal kalau sidin traktir kita 5 kali lebih hebat daripada makanan yang kita. Tapi yang namanya gratisan itu sifat manusia suka. Ya. Nah, seperti itu. Elman. Nikah gratis. Hendakkah biar man? Taib. Apa hubungannya gulul lawan nikah man? Allah. Taib. Kita lanjutkan ayat ini sehingga selesai. Saya langsung bacakan bahasa Indonesianya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya tidaklah patut dan tidak mungkin seorang nabi melakukan khianat. Karena berkhianat itu sebagaimana yang Anda telah ketahui termasuk dosa-dosa yang besar dan sejahat-jahat aib. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memelihara para nabinya dari segala hal yang mengotori dan menjatuhkan mereka. Ini benar. Nabi-nabi itu terlepas dari zina. Nabi-nabi itu terlepas dari mencuri. Nabi-nabi itu terlepas dari berkhianat. Itu benar. Ya. Dan dia, yaitu Allah, menjadikan mereka sebagai orang-orang terbaik akhlaknya di seluruh alam. Dan orang-orang yang paling bersih jiwanya. Allah membersihkan, membaikkan, mensucikan mereka dari segala aib dan kekurangan. Dia menjadikan mereka sebagai tempat risalahnya dan kandungan hikmahnya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 124, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kepada siapa dia memberikan tugas kerasulannya. Seorang hamba itu cukup hanya dengan mengetahui salah seorang dari mereka, yaitu para nabi, niscaya dia akan memastikan keselamatan mereka dari setiap hal yang membuat mereka tercela. Dan tidaklah dibutuhkan dalil bantahan atas celaan yang dikatakan tentang mereka dari musuh-musuh mereka. Gak perlu terlalu banyak membantah Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina. Misalkan sifatnya. Kenapa? Karena sejarah sudah membuktikan bagaimana bagusnya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jelaskan saja sifat-sifat Nabi yang terbaik. Ya. Maka tidak terlalu perlu terlalu sibuk untuk melakukan pembantahan-pembantahan karena cukup dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terbukti bahwa beliau adalah sosok yang mulia. Karena pengetahuannya tentang kenabian, mereka menuntut keharusan adanya penolakan akan hal tersebut. Enggak mungkin para nabi melakukannya. Oleh karena itu Allah merangkai ayat ini dengan konteks yang dapat menghalangi adanya perbuatan khianat dari mereka. Maka Allah berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ayyaghul." Tidak pantas untuk nabi berkhianat. Maksudnya, yamtani'u dzalika wa yastahillu 'ala man ikhtarahumullah linubuwwatihi. Maksudnya adalah hal itu adalah terlarang dan mustahil terjadi dari orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima kenabiannya. Tsumma dzakara al-wa'ida 'ala man ghal, faqala wa man yaghlu liyati bima ghalla yawm al-qiyamah. Kemudian Allah menyebutkan ancaman atas orang yang berbuat khianat dalam firman-Nya. Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa sesuatu yang dia khianatkannya itu. Ayyati bihi hamiluhu ala dhahrihi hayawanan kana umata'an aw ghayra dhalik yu'adzabu bihi yaumal qiyamah. Maksudnya pembawa ghanimah itu membawanya dengan cara memikulnya di atas punggungnya, baik harta itu berupa hewan maupun barang atau selainnya, di mana ia akan disiksa dengannya pada hari kiamat. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada unta, ada sapi, ada kambing dia bawa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Al-ghalu wa ghairuhu kullun yuwaffa ajruhu wa wizruhu 'ala miqdari kasbih." Yang artinya, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan pembalasan setimpal. Seseorang yang berkhianat atau orang lain, masing-masing akan diberikan ganjarannya atas dosanya, seukuran dengan apa yang dikerjakannya. Wa hum la yuzlamu. Sedang mereka tidak dianiaya. Ay la yazdadu fi sayyi'atihim wa la yahdamu syai'an min hasanatihim. Ini indahnya atau salah satu pemandangan hisab di hari kiamat, yaitu tidak ada kezaliman sedikit pun. Kalau ada kebaikan walau seberat biji sawi, pasti akan didatangkan oleh Allah. Tidak ada kezaliman walau sedikit pun. Wa ta'amman husna hadzal al-ihtiraz fi hadhihi al-ayatil karimah lamma dhakara 'uqubatal ghal wa annahu ya'ti yawm al-qiyamah bima ghallahu wa lamma arada an yudhakkira tawfiyatahu wa jazahu wa kana iqtisaruhu 'alal ghali yuhimu bil mafhum anna ghayrahu min anwa'il 'amilin qad la yufun ata bi lafdhin 'amin ja'ata bi lafdhin 'amin jami'in lahu wa li ghayrihi. Simaklah dengan baik perlindungan, itu proteksi yang terkandung dalam ayat yang mulia tersebut. Ketika Allah menyebutkan dalam ayat itu hukuman bagi orang yang berkhianat. Dan bahwa dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa harta yang dikhianatinya itu. Dan ketika Allah akan menyebutkan tentang balasannya, tindakan Allah membatasinya pada konteks pelaku gulul. Mengisyaratkan pemahaman bahwa selain dari orang tersebut, dari berbagai pelaku kejahatan lainnya, terkadang tidak dipenuhi balasannya. Maka Allah menyebutkannya dengan lafaz yang umum, yang meliputi semua orang yang berkhianat dan selainnya. Maksudnya apa? Thumma tuwaffa kullu nafs. Lalu Allah memberikan setiap orang apa yang mereka perbuat. Kalau dia beramal, Allah kasih pahala. Kalau dia ghulul dan dosa-dosa lain, Allah kasih siksa. Wahum la yudlamun. Artinya, kullu nafsin ma kasabat, itu umum. Menunjukkan kepada amal baik mendapat pahala, amal buruk termasuk ghulul mendapatkan siksa. Nah, itu. Karena nanti ada orang berkata, Ustaz, saya enggak ghulul kok. Kenapa saya disiksa? Maka kita katakan dosa bukan hanya sekedar ghulul, tapi banyak dosa-dosa yang lain. Nah, itu dia. Itu fungsinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Allah memberikan secara sempurna ganjaran setiap orang atas amal perbuatannya masing-masing. Nah, alhamdulillah selesai kita membaca dua ayat pada kesempatan kali ini. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang ingin bertanya? Iya, cuma ayatnya terlalu umum. Ayatnya terlalu umum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada yang benar, masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mengerjakan amal-amal saleh dan menjauhi hal-hal yang buruk. Ayat ini khusus untuk ghulul. Hadiah dari pekerja, hadiah untuk pekerja maksudnya, macam-macam, uang, materi, tahta, wanita, macam-macam, ya, pian uruslah di ngulun di pesantren tuh, Ustadzai, kena nikah lo nadi ngulun, nah, itu gulul, akhirnya Ustadzai cuma ngurus si ading ini aja, sedangkan yang lain tidak diurus, karena kenapa? Karena ada dunia yang dia inginkan. Yuk, hadiahnya macam-macam. Pokoknya duniawi, tahta, harta, wanita. Tetapi kebanyakan harta, ya, seperti uang, materi, emas, perak, benda, seperti itu. Nah, ini banyak tidak diketahui oleh sebagian kaum muslim. Sama di dalamnya juga bonus-bonus bagi para marketing sales, sales marketing. Termasuk di dalamnya. Seseorang membawa nama perusahaan, dia join dengan kolega perusahaan. Dia sebagai sales marketing. Dapat dia hadiah agar perusahaan dia berjoin dengan perusahaan ini. Dengan catatan dia dapat tadi, ini ghulul, gak boleh diambil. Kenapa? Karena itu dia bekerja atas nama perusahaan. Dan akhirnya mematikan sumber kemampuan. Padahal di sana banyak perusahaan yang lebih bonafit dibandingkan ini. Untuk perusahaan dia join dengan yang lainnya. Tetapi karena sudah dapat hadiah, maka dia jadikan join dengan perusahaan ini. Sama di dalamnya, mohon maaf, para dokter memberikan uang kepada para apoteker obat agar menjual obat itu, sehingga nanti mereka dapat berbagi. Paham maksud saya enggak? Ada perusahaan farmasi, ada dokter. Kemudian dokter mengatakan kepada apoteker, kalau nanti seandainya ada yang sakit, maka kasih obat ini, sehingga obatnya terjual. Dokternya dapat fee dari perusahaan tersebut. Ini enggak boleh. Apalagi di sana ada obat yang lebih manjur ataupun lebih baik daripada obat yang dijual ini. Ini bisa membahayakan kezaliman nanti terhadap manusia. Banyak praktek-praktek seperti itu. Ya, hati-hati. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.